بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Poin yang ke-30 dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, was-sam'u wat-tha'atu lil a'immati fima yuhibbu Allah wa yarda, wa man waliya al-khilafata bi-jima'in nasi alayhi wa ridahum bih fa huwa amirul mu'minin. Kata beliau rahimahullah, was-sam'u wat-tha'a lil a'immah, mendengar dan taat kepada para a'immah, iman yuhibbullah wa yarda, pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridai. Wa man waliya al-khilafah, dan siapa yang memegang al-khilafah di ijma'in nasi alaihi, dengan kesepakatan manusia di atasnya, wa ridahum bih, dan ridha mereka terhadapnya, fa huwa amirul mu'minin, maka dia adalah amirul mu'minin. Wa la yahillu li ahadin, dan tidaklah halal bagi seorang pun, ayyabita laylatan, untuk dia bermalam suatu malam. ولا يرى أن عليه إماما, dan ia tidak melihat bahwa di atasnya atau atasnya seorang imam, barran kana au fajira, imamnya baik maupun imam yang fajir. Ini juga termasuk pokok usul ahli sunnah wal jamaah, yaitu as-sam'u wat-tha'ah lil a'immah, mendengar dan taat kepada para pimpinan kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pimpinan kaum muslimin. Iya. Beliau tekankan bahwa as-sam'u wat-tha'ah lil a'immah, mendengar dan taat kepada para a'immah, fima yuhibbullah wa yarda, pada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridai. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ini perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr. Ulil amr adalah penguasa. Jadi diperintahkan untuk taat kepadanya. Iya. Kemudian dari ayat ini juga bisa diketahui bahwa ketaatan kepada pemerintah itu ketaatan pada apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sisi pendalilannya kita lihat di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Ada kalimat perintah di depan, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian dikatakan wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Berarti ketaatan khusus untuk Allah, juga ada ketaatan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut pemerintah, cuma diikutkan saja wa ulil amr, dan kepada ulil amr. Tidak dikatakan dan taatlah kepada ulil amr, tidak. Tapi dikatakan dan kepada ulil amr. Rahasianya kepada para ulama ahli tafsir, tidak diulangi kalimat taatlah kepada ulil amr, sebab ketaatan kepada ulil amr itu sepanjang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Sepanjang ketaatannya dia memerintah pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kalau memerintah pada selain ketaatan, memerintah kepada maksiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar, "Innama qa'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Nah, maka mendengar dan taat kepada para a'immah. Nah, ini sekali lagi prinsip dasar dari akidah kaum muslimin. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak sekali sampai derajatnya tingkatan derajat mutawatir secara maknawi. Sebab banyaknya hadis yang menerangkan tentang hal ini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man yuti' al-amira faqad ata'ani." Siapa yang taat kepada al-amir, maka dia telah taat kepadaku. "Wa man yu'ti al-amira," dan siapa yang bermaksiat kepada al-amir, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, dan juga wasiat Rasulullah kepada Abu Dar, kata beliau, "Amarani qalili an azma wa uti wa in kana abdan habasyian mujadda al-afrar." Jadi perintah untuk mendengar dan taat pada pimpinan walaupun seorang budak habasyi yang terpotong afrarnya. Nah, dan di dalam hadis Aufi Malik al-Ashja'i diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Pimpinan kalian yang paling baik adalah mereka yang mencintai kalian, mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. "Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Kalian mendoakan untuk mereka, mereka juga mendoakan untuk kalian. "Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum." Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci, ya, mereka membenci kalian, atau kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian. "Wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Nah, qulna, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf?" Tidakkah boleh kami menentang mereka dengan pedang? Ya. Qal la, beliau berkata tidak. "Ma aqamu fiikumus shalah." Sepanjang mereka masih menegakkan salat. Kemudian beliau berkata, "Ala man waliya 'alaihi walin?" Ya. "Fara'aku ya'ti syai'an min ma'siyatillah fa yatrah ma ya'ti min ma'siyatillah fa la yanzi an yadan min ta'ah." Ingatlah siapa yang berkuasa atau memimpin di atasnya seorang pemimpin, lalu dia melihatnya mendatangi sesuatu dari maksiat dan dia tidak senang, hendaknya dia benci kepada apa yang dia datangi dari maksiat tersebut, dan jangan dia melepaskan tangan dari ketaatan. Maksudnya tetap taat pada penguasa sepanjang dia masih muslim. Dan adillah yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali, dan insyaAllah ta'ala akan datang bersama kita beberapa dalil yang berkaitan dengannya. Nah, kata beliau, "Wa man waliya al-khilafata بإجماع الناس عليه ورضاه، فهو أمير المؤمنين. Siapa yang memegang al-khilafah berdasarkan kesepakatan manusia atasnya dan ridha mereka terhadapnya, maka dia itulah amirul mukminin. Ini ukuran dia dikatakan amirul mukminin. Jadi seorang pimpinan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, yaitu adalah di negara tersebut ketika ditanya siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk kepadanya. Nah, itulah pimpinan. Itulah amir. Maka siapa yang memegang khilafah dengan kesepakatan manusia di atasnya dan ridha mereka terhadapnya, maka dia adalah amirul mukminin. Dia adalah amir al-mukminin. Nah. Baik. Di dalam syariat Islam, seorang penguasa itu syah sebagai penguasa dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila ia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Nah, bagaimana terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dipilih oleh para sahabat. Dan juga sebagaimana terangkatnya Utsman bin Affan dipilih oleh enam orang yang menjadi majlis syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Mereka ini ahlul halli wal aqd. Kemudian sebagaimana terangkatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Baik. Kemudian yang kedua, seorang pimpinan dikatakan pimpinan kaum muslimin apabila mendapatkan limpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Ya, waliul ahd, dilimpahkan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Nah, ini seperti kasus pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq, beliau melimpahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab. Maka setelah itu Umar menjadi penguasa tanpa ada satu orang pun dari sahabat yang menyelisihinya. Menunjukkan kesepakatan di kalangan para sahabat tentang bolehnya hal tersebut. Ya. Ini dua perkara. Dan ketentuan yang ketiga yang sifatnya dalam keadaan apabila terjadi ada yang melakukan kudeta, ya, melakukan dosa besar dengan kudeta terhadap penguasa, kemudian setelah itu ternyata dia berhasil berkuasa, maka di sini kata para ulama juga dia mendapatkan hak sebagai penguasa untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai lebih banyak lagi tertumpah. Diberi contoh oleh para ulama dengan kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ketika menumbangkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Para sahabat yang hidup di zaman itu, Abdullah bin Umar, bin Abbas, juga kalau saya tidak salah, Abu Sa'id al-Khudri, semuanya membaiat, ya, membaiat Abdul Malik bin Marwan dan syah penguasanya dan para aimmah tabi'in juga tidak ada yang keluar dari kekuasaannya. Nah, demikian tiga perkara yang dianggap seorang pemimpin itu syah sebagai pimpinan kaum muslimin. Nah, kemudian dikatakan di sini, siapa yang waliyal khilafah, memegang khilafah bi ijma'an annas, menurut dengan ijma' manusia di atasnya, waliyahum dan ridha mereka, maka fahuwa amirul mukminin, dia adalah pimpinan kaum mukminin. Iya. Dulunya umat Islam itu di bawah satu pimpinan Amirul Mukminin, Imam Ali. Tapi setelah wilayah kaum muslimin semakin banyak dan iklim semakin banyak, dan akhirnya hampir setiap wilayah tersebut ada pimpinan tersendiri. Maka di sini kata para ulama, hukum pimpinan tersebut sama dengan yang lainnya, yaitu wajib taat kepadanya, ya, tunduk kepadanya, mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf. Ini disebut oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam As-Sailul Jarrar, di jilid 4. Dan juga hal ini yang diisra' oleh para ulama ahli sunnah dari dulu maupun sekarang. Sudah berjalan dengannya. pendapat atau kesepakatan para ulama ahli sunnah di atasnya. Iya. Kemudian kalimat Amirul Mukminin. Maka dia adalah Amirul Mukminin. Amir adalah pemimpin. Kalimat Al-Amir, kalimat Imarah, ini kalimat yang di dalam konteks syariah hanya ada pada tiga saja. Al-Imarah itu. Pemimpinan hanya pada tiga saja. Yang pertama, Amir bermakna Amir Al-Mu'minin, Amirul Am, pimpinan umum. Iya. Kemudian yang kedua, Amir yang bermakna man ammarahul amirul am. Amir, pimpinan yang diangkat oleh pimpinan umum. Ya, masuk di dalamnya gubernur, masuk di dalamnya pimpinan perang. Ya, misalnya pimpinan kaum muslimin mengirim satu pasukan dipimpin oleh satu pimpinan, juga pimpinan ini wajib ditaati. Dia juga bermakna amir. Iya. Ini amir yang kedua. Kemudian amir yang ketiga, yang ada di dalam nah syarat itu adalah Amirul Safar. Amir dalam perjalanan. Cuma punya tiga nafsu ini saja. Iya. Asy-Syaikh Ahmad An-Najri rahimahullah ta'ala ketika beliau berbicara di dalam kitabnya Al-Mawridul Adbi Zilal tentang ciri-ciri ikhwanul muslimin. Iya. Ciri-ciri ikhwanul muslimin, diantara ciri ikhwanul muslimin yang paling menonjol adalah mereka membuat imarah-imarah, kepemimpinan-kepemimpinan, dan kepemimpinan yang mereka buat keluar dari jalur syarak. Lalu Syekh Ahmad An-Najmi menekankan bahwa pimpinan itu kepemimpinan cuma pada dua tempat, di safar atau di hadar, dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Maksudnya mukim. Kalau dia mukim, hanya dua amir saja. Amirul Am, pimpinan umum, dan juga amir yang diangkat oleh pimpinan umum. Itulah tadi yang kita katakan seperti gubernur dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu Amirul Safar. Pimpinan dalam safar. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Najmi, ini yang ditunjukkan oleh dalil. Siapa yang mencari selain dari ini, hendaknya dia cari dalil dan dia tidak akan ketemu, kata beliau. Nah. Yang ketiga pula difatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Syekh Mukbil ketika ditanya dalam pertanyaan orang-orang Kuwait kepada beliau, dia dalam jumlah pertanyaan terhadap seputar Abdurrahman Abdul Khalid dalam kaset yang berjudul Al-Shihab Al-Kharib ya Abdurrahman Abdul Khalid, beliau ditanya bagaimana kriteria seorang pimpinan? Ya, atau di dalam dakwah apakah ada pimpinan di dalam dakwah atau bagaimana? Apakah ada amirnya di dalam dakwah itu atau tidak? Maka kata Syekh, kalau di dalam dakwah yang ada adalah mas'ul, penanggung jawab. Adapun amir, amir itu kata Syekh tidak ada kecuali pimpinan kaum muslimin, amir mukminin atau orang yang diangkat oleh amirul mukminin atau amirul safar. Ini juga fatwa beliau dan telah dibukukan tersendiri di dalam dan dibukukan bersama fatwa-fatwa beliau yang lain di dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib. Nah, di dalam Tuhfat Al-Mujib. Dan ini sebenarnya termasuk prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah yang ahli sunnah berselisih dengan tawaif al-hizbiyin di dalam masalah ini, dalam masalah al-imarah. Iya. Mereka berselisih dengan ahli bid'ah, dengan hizbiyun di dalam masalah ini. Orang-orang hizbiyun itu memakai pendalilan kalau mereka ditanya, iya, tidak sabar dan tidak apa-apa. Kemudian mereka punya pimpinan. Pimpinan wajib ditaati, pimpinan dibaiat. Ditanya apa dalilnya? Kalian mengangkat pimpinan. Ya. Dalilnya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis Amirul Safar, kita yang dipakai dalil. Ya, karena itu oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, ini dianggap sebagai ciri ikhwanul muslimin. Ciri ikhwanul muslimin. Nah, ya, demikian pula bentuk kepemimpinan dulu yang terjadi di masa Lasker itu mirip dengan hal tersebut. Nah, karena itu para ulama keras di dalam memberikan komentar dan tidak lupa bagi antum bagaimana komentar Syekh Rabi di dalam masalah ini. Ya, cuma anehnya, setelah kita mengetahui bagaimana para masyayikh seperti Syekh Ahmad dan Syekh Mukbil di dalam masalah ini, ya, dan mereka menekankan bahwa imarah cuma pada tiga hal ini, ya, lucunya masih ada pembelaan terhadap apa yang terjadi ini di Langkat, katanya itu berdasarkan fatwa dari Syekh Rabi. Nah, dan hal ini tentunya butuh nas, dan saya kira mereka tidak mampu untuk mendatangkan hal tersebut, sebab Syekh Rabi sendiri sudah memberikan hukum umum ya terhadap mereka, dan salah satu kritikan poin yang saya kritikkan kepada mereka di dalam surat kami kepada Syekh Rabi adalah terlalu luasnya mereka di dalam memahami masalah imarah. Nah, terlalu luasnya mereka di dalam masalah imarah, di dalam masalah keyakinan. Sampai ikhwan salafiyun memahami bahwa Ja'far ini adalah imam yang wajib ditaati. Iya, wajib ditaati. Dan ini sudah masuk ke dalam tingkat kesalahan yang kadang lebih parah dari ikhwan muslimin. Nas'alullah salamat al-afiyah. Jadi itu kalau kita paham prinsip ahli sunnah secara dasar seperti ini, ya, boleh sekian, imarah itu cuma pada tiga tempat. Apakah itu amir bermakna amir umum, atau amir yang diangkat oleh amir umum, dan ini dua-duanya bukan safar. Kalau dalam safar masuk pada yang ketiga, yaitu amir safar. Selain dari itu, imarah tidak disyariatkan. Sudah selesai. Itu yang ditunjukkan oleh adillah, dan itu fatwa para ulama kita, rahimahumullah ta'ala. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِتَ لَيْلَةً وَلَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ إِمَامًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. Dan tidaklah halal bagi seorang pun untuk bermalam suatu malam atau tidur suatu malam, وَلَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ إِمَامًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. Dan ia tidak melihat bahwa di atasnya adalah seorang imam, ya, apakah imam yang baik atau imam yang fajir. Nah, ini juga kalau orang berkeyakinan seperti ini, ya, dia walaupun satu malam dia bermalam dan dia berkeyakinan bahwa tidak ada pemimpinnya, ada pemimpin tapi keyakinannya tidak ada pemimpin, dia tidak mau membaiatnya, tidak mengakui kepemimpinannya, maka ini adalah perkara yang tidak dihalalkan atasnya. Baik itu terhitung sebagai furuj terhadap pemerintah. Bagaimana yang kita akan terangkan nanti tentang pembagian furuj. Nah, baik. Kita lihat di poin berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wal hajj wal ghazl ma'al imam al-madin wa salatul jum'ah خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يغسل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. كتب يوم dan haji. Nah, haji dan haji serta al-ghazw, berperang itu ma'al imam, berjalan bersama imam, ma'al imam berjalan bersama imam, wa salatul jum'ah khalfahum ja'izah, dan salat jum'at di belakang mereka adalah boleh. Nah, maksudnya di sini bukan boleh dalam artian ada ikhtiar. Salat jum'at artinya apa? Wajib seorang muslim salat jum'at. Ya, bukan artinya salat jumat hukumnya sunnah, tidak. Tapi maksudnya di sini tetap berlaku. Iya. Ja'izah yaitu berlaku. Dia salat ba'daha sita raka'at. Dia salat, maksudnya salat sunnah, setelah salat jumat, dia salat sunnah 6 raka'at. Yaktilu baina kulli raka'atain. Dia memisah antara setiap 2 raka'at. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Ini kan dikatakan oleh Ahmad ibn Hanbal. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Baik, di sini takrir penetapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya, dalam satu masalah, masalah yang sebenarnya berkaitan dengan masalah fikih, tetapi sudah menjadi ciri ahli sunnah yang membedakan ahli sunnah dengan kelompok sesat dalam masalah ini, membedakan ahli sunnah dengan orang-orang syi'ah rafidah, orang-orang khawarij dan mu'tazilah dalam masalah ini. Iya. Bagaimana itu? Al-imarah wal wilayah, kepemimpinan dan wilayah, itu bersama pemiliknya, bersama pemimpinnya, bersama amir, waliul amr. Maka dia wajib taat bersamanya dalam perkara yang ma'ruf. Demikian pula ibadah-ibadah yang berkaitan dengan maslahat umum, seperti haji, jihad, ya, dan lain-lainnya. Maka itu berjalan bersama imam. Apakah imamnya imam yang saleh, imam yang baik, atau imamnya imam yang fajir? Ya. Nah, apakah imamnya imam yang taat atau imam yang bermaksiat? Imam yang bermaksiat. Seluruh hal ini berjalan bersama para a'immah. Berjalan bersama para a'immah. Ukurannya, ya, sepanjang dia adalah imam min a'immatil kaum muslimin. Ya. Masih seorang muslim, itu ukurannya. Nah, sini disebutkan haji. Haji adalah ibadah yang sangat agung. Mengumpulkan makhluk, manusia yang sangat banyak. Maka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini, maka dibutuhkan seorang amir yang memudahkan perjalanan manusia. Ya, kalau tidak, maka terjadi kekacauan sebagaimana yang dilihat. Ya. Jika perjalanan dahulu, ya, tidak dipimpin oleh amir, begitu jalan perjalanan ke haji, dihadanglah oleh rampok misalnya, ini dan seterusnya. Dan begitu berjalan dengan pimpinan, ya, pimpinan kaum muslimin, maka mereka melakukan ibadah haji itu dengan baik. Nah, ini maknanya haji itu berjalan bersama imam. Demikian pula jihad. Yang jihad ini adalah memerangi musuh dan membuat atau menghancurkan dan menghinakan musuh. Dan jihad di dalam syariah itu terbagi dua. Maksud saya jihad melawan orang kafir dengan pedang atau dengan tangan. Nah, kalau kita berbicara tentang jihad secara umum, maka jihad secara umum itu terbagi empat. Pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah di dalam syaratnya dari hadis Fudalah bin Ubaid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan diri. Ya. Jadi yang pertama jihad melawan diri, melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Dalam Al-Quran dikatakan inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu adwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Jadi kalian yang sebagai musuh. Hati Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika menjelaskan ayat ini, sini diperintahkan supaya kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Sebab dia ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Terus menerus menyerang manusia bersama dengan detak jantungnya, mengalir bersama nafasnya, menyerang manusia, tidak ada henti. Iya. Kemudian yang ketiga jihad melawan orang-orang munafikin. Ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffara wal munafikin. Wahai orang-orang beriman, jihadlah kalian melawan orang kafir dan munafikin. Dan yang keempat jihad melawan orang kafir. Kita sering ini pembahasan jihad melawan orang kafir. Sebab di sini sisi pendalilan atau sisi pembahasan yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari. Jihad melawan orang kafir di medan pertempuran atau jihad melawan orang kafir itu kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, dan kadang dengan tangan. Kadang bil hujjah wal bayan, dan kadang bisayfi wassinan, kata para ulama. Kadang dengan hujjah dan argumen. Yes. Melawan orang kafir dengan hujjah dan argumen, dengan ilmu syar'i, dan kadang dengan pedang. Kadang dengan pedang. Ini juga masuk dalam jihad. Ya, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam salah satu pembahasan beliau, ketika beliau bagi pembagian jihad melawan orang kafir, ada jihad dengan hujjah dan argumen, dan ada jihad dengan pedang. Kata beliau, ketika menyebutkan hujjah dengan ilmu, kata beliau ini adalah jihadnya para pengikut Nabi dan para Rasul. Dan jihad ini yang paling besar di antara dua jihad. Nah, baik. Jihad dengan hujjah, dikatakan jihad dengan ilmu, itu adalah jihad. Dihitung sebagai jihad. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ wajahidhum bihi jihadan kabirah. Janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir dan jihadlah kalian melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini jihad yang besar. Ini ayat dalam surah Al-Furqan. Ayat lain dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan segenap jihad. Ini dua ayat perintah jihad. Dan dua ayat ini dalam dua surah tepat ayat ini, dua-duanya turun di Mekah. Dua-duanya surah Makkiyah. Dan dimaklumi bersama di Mekah, pas Mekah belum ada jihad dengan tangan. Belum ada jihad dengan tangan. Iya, jihad dengan tangan itu disyariatkan di Madinah. Jihad di Mekah itu adalah jihad dengan hujjah dan argumen. Adapun dengan tangan, kaum muslimin dilarang bahkan. Dalam Al-Quran dikatakan, di surah Nisa, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum." Tidakkah kalian lihat pada orang yang dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Ini perintah kepada kaum muslimin ketika masih berada di Mekah. Dilarang berjihad dengan tangan. Dipahami? Iya. Maka di sini jihadnya dengan hujjah dan argumen. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad dengan pedang. Ya, jihad dengan tangan. Dia berjihad dengan pedangnya. Melawan orang-orang kafir, membunuh orang-orang kafir. Nah, jihad yang seperti ini terbagi dua. Jihad ini terbagi dua. Ingat ya, ini semua dasar pokok ya, usul dalam masalah jihad. Ya, usul dalam masalah jihad. Jihad melawan orang kafir terbagi dua. Yang pertama jihad dan hujum, atau disebut juga dengan jihad mutalabah. Ya. Jihad hujum yaitu jihad menyerang. Jihad menyerang. Yang kedua namanya jihad al-mudafa, jihad membela diri. Jihad membela diri. Kalau jihad mudafa, jihad membela diri, jihad membela diri, maka jihad membela diri ini tidak disyaratkan ada imamnya. Sebab asalnya membela diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, man qutila duna 'irdihi fa huwa syahid, man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, keluarganya, dia mati syahid. Siapa mati karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Ini jihad mudafa. Diserang oleh musuh, dia membela diri, maka terhitung mati syahid. Dipahami? Ini bentuknya jihad al-mudafa. Nah,